Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Maka bagi teman-teman sekalian mungkin bisa merapat ke depan agar nanti untuk saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa menempati tempat yang lebih nyaman. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Khalis Jamhudi telah bersama kita di Masjid Atin ini. Maka insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan mulai kajian kita, kajian buka bersama kajian Islam Ilmiah Masih Adakah Bekas Ramadan di Hatiku bersama Al-Ustaz Khair Syamhudi. Maka bagi teman-teman sekalian mungkin dapat dipersiapkan catatannya, dapat dipersiapkan, mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau apa mungkin bisa dipersiapkan juga. Sekian mungkin dari panitia, kepada Ustaz Khalid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إخوتي في الله kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan siang dan malam sebagai tanda untuk menghitung hari-hari kita sehingga akan terasa sampai di mana kita berada dan sedang di mana kita berada dan bagaimana bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya siang dan malam ini. Demikianlah sebuah nikmat yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, perpindahan siang dan malam yang menjadi pelajaran bagi manusia bahwa ia akan terus berjalan meninggalkan masa lalunya dan ia akan terus habis bersama masa siang dan malam tersebut. Sehingga Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innama anta ayyamun, sesungguhnya kamu itu hanyalah hari-hari. Idza dhahaba ba'dun lam ya'ud, kalau sudah berlalu sebagiannya tidak akan kembali lagi. Sehingga seorang manusia sebagai hamba-hamba Allah yang Allah berikan akal pikiran, yang Allah berikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung banyaknya, walaupun akhirnya manusia itu banyak berbuat kufur dan banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang kurang dari Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman kepada Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kepada kalian, kepada kamu wahai manusia, semua yang kamu minta, semua yang kamu butuhkan. Butuh sehat, dikasih sehat. Butuh makan, dikasih makan. Sekolah, Allah bukakan sekolahan. Ya. Antum butuh tempat tinggal, Allah berikan tempat tinggal, walaupun kontrak atau kos. Apa yang antum butuhkan, Allah berikan. Baik antum minta dengan doa, ataupun tidak antum minta dengan doa. Antum butuhkan di sana udara yang bersih, Allah berikan udara yang bersih. Bahkan secara teori udara Jakarta udara yang enggak sehat, artinya harusnya orang Jakarta sakit semua karena tingkat polusi yang demikian hebatnya. Namun Allah Maha Kuasa masih memberikan kemurahannya, tidak membuat orang Jakarta menjadi sakit dengan sebab udara yang kotor. Bahkan kalau melihat banyak orang-orang yang tinggal di bawah jembatan tidur dengan apa? Kardus, bantalnya tangan dia, berbaring, tidurnya nyenyak, makannya pun bersih enggak? Tidak bersih. Padahal sekarang standarnya sekolahan aja pakai apa? Cuci tangan dengan sabun antiseptik. Subhanallah, mereka sehat-sehat. Ingat wataakum min kulli ma sa'altum. Allah telah beri kepada kalian wahai manusia semua yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak mungkin mampu menghitungnya. Silakan antum hitung semua kaum muslimin, para ikhwah sekalian, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Bisa berpuasa. Yang lainnya enggak berpuasa. Bisa belajar, yang lainnya enggak mau belajar. Dan berapa banyak yang lain-lain yang kita bisa hirup, udara kita, oksigen yang kita hirup ini bukan banyaknya. Yang kita hirup tidak usah dengan alat. Nah, bantu tanpa harus ada yang memasang alat ini hidung kita. Nikmat lainnya, nikmat saringnya udara yang ada di hidung kita. Yang berikutnya ikhwan fillah, kita menghirup oksigen, keluarnya apa? CO2, karbon dioksida. Bayangkan kalau antum dapatkan menghisapnya oksigen, keluar oksigen, apa hasilnya? Berbahaya begitu buat kita semua. Antum makan nasi, keluarnya apa? Tinja. Antum minum air, keluarnya apa? Keringat dan kencing. Bayangkan kalau antum, kita semua ini minum air, keluarnya apa? Air lagi. Sebuahnya macam agung. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Namun, apa balasan manusia kepada nikmat semuanya? Mensyukurinya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu zalum, banyak berbuat zalim. Juga pak, kafar, banyak berbuat kekufuran. Oleh karena itu, kita melihat kepada kondisi kita semua. Didapatkan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan nikmatnya, nikmat pagi dan siang hari, nikmat sore dan malam hari. Dan bahkan bersumpah pada ayat banyak tentang hal ini. Di antaranya, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demikian juga dalam surat Asy-Syams, wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha. Kata penting hal ini, maka Allah katakan wal-ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkar au arada syukura. Surat apa? Al-Furqan ayat yang ke-62. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan siang dan malam khilfatan. Maknanya adalah pergi satu, datang yang lainnya, pergantian dan tidak pernah hilang dua-duanya. Datang pagi hari, siang, sore, malam, datang. Terus begitu setiap harinya, setiap harinya. Dan itu selama-lamanya tidak pernah bertemu siang malam satu waktu. Bukan juga tidak pernah ada siang malam meninggalkan kita semuanya. Sebuah nikmat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Apakah Allah jadikan semata-mata hanya untuk hiasan, membuat senang manusia atau yang lainnya? Allah jadikan siang dan malam untuk berganti-gantian. Siang, malam. Malam pergi, ganti siang. Kata liman arada ayyadzakara au arada syukura. Yang bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat daripada perubahan siang dan malam ini adalah orang-orang yang mampu nantinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mampu mengingat Allah, maka perhatikanlah siang dan malam ini. Dihitung olehnya, waktu itu berlalu. Jangan kita kemudian lalai, terakhir sudah bulan Zulhijjah kayak sekarang ini. Artinya di akhir bulan Hijriyah, mau ke bulan apa? Muharram. Kata-kata, enggak terasa Ustaz, iya. Karena antum tidak pernah merasakannya dan tidak mau merasakannya. Jam tidak berubah, tetap 24 jam lamanya. Kita yang lalai, yang tidak mampu menggunakannya dalam kebaikan, tidak mampu menggunakannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat dalam artian yang sebenarnya. Ayat tadzakkara artinya apa? Liman arada ayyadzakara, orang ini banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan lisannya namun dengan apa? Dengan hatinya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan zikir Allah itu membuat hati tenang. Bukan zikir yang hanya zikir kemudian tidak sampai ke hati, yang akhirnya membuat hatinya gersang, tidak ada ketenangan di hatinya. Liman arada ayadzakara au arada syukura, atau yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan hari khotifilah, hal yang sepele dalam hidup kita, atau jahunitas yang ada terus setiap hari kita rasakan, dan biasanya semakin biasa semakin lalai, semakin tidak terasa, semakin biasa semakin apa? Tidak terasa. Seandainya kita ini setiap hari motong kambing terus, maka Idul Adha tidak ada yang istimewa. Ya. Karena kita jarang mengadakan potong hewan korban bersama-sama masyarakat secara umum setiap harinya, maka tampak istimewa hari ini. Dan terus demikian, semua yang biasa dikerjakan itu akan terasa mudah, akan terasa melalaikan, dan juga merasakan itu bukan hal yang istimewa. Seorang kaya yang biasa hidup dengan kekayaannya, ketika miskin sangat terasa sekali. Dan tidak pernah merasa apa? Kaya sebelumnya. Orang yang miskin, setiap hari miskin, pun demikian gak terasa miskinnya. Berlalu hari demi hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, terus berputar semuanya. Dan baru merasakan bagaimana pahitnya kemiskinan kalau apa? Sudah jadi orang kaya. Bila kaya, enak kaya ya. Demikianlah. Kita sedang dalam keadaan aman. Kayak di Solo ini aman, tentrem sekarang ini. Ya. Tidak ada goyang-goyang, tidak ada apa? Angin-angin yang menderu, aman. Maka subhanallah, tidak tahu nikmatnya sebuah keamanan. Inginnya membuat heboh bagaimana supaya enggak aman. Namun melihat mereka yang kena gempa berpekan-pekan ini, ya, sampai hari ini masih bergoyang bumi mereka. Maka subhanallah, ya, bayangkan relawan tinggal di rumahnya nyenyak, yang punya rumah tinggal di teras rumah yang tenda camping. Relawan yang dari Jawa kesana fadol pakai rumah, kalau pakai dipakai sama para relawan di rumah enak nyenyak. Ya. Yang punya rumah tinggal di mana? Tenda di perumahannya. Trauma, ya, trauma. Begitu goyang sedikit langsung lompat keluar. indahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat bagi mereka kalau mereka mau ambil pelajaran. Sebuah nikmat merasakan indahnya nikmat ketika apa? Ketika aman, tidak ada gempanya tersebut. Namun manusia kadang-kadang melupakan itu semuanya sehingga tidak pernah merasakan indahnya nikmat Allah ketika hilang nikmat tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa orang-orang yang mampu menggunakan siang dan malam untuk zikir dan syukur, itulah ibadur rahman. Pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-3, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, menunjukkan bahwa orang yang mampu memikirkan kembali, merenungkan kembali waktu-waktu yang berlalu ini, akan menjadikan dia orang yang soleh, yang jadi hamba-hamba Allah yang Allah puji dalam ayat Al-Furqan ini. Ikhwati fillah, masih dalam hal ini, kalau kita melihat kembali kepada apa yang terjadi pada kita semua, Allah Subhanahu wa taala membina jiwa manusia ini berbulan-bulan lamanya. Kalau kita hitung-hitungan, lebih banyak Allah bina kita ketimbang Allah lepas kita dari pembinaan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat hari atau bulan ini berapa bulan? 12 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan apa? Apa aja itu? Rajab. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu terpisah, tiga bersambung. Kita hitung-hitungan dengan matematika. Antum lebih pintar menghitung daripada saya. Antum masih sering hitung, saya sudah lama enggak ngitung-ngitungan. Ya. Rajab, kita langsung ada pembinaan namanya bulan haram Rajab, di mana tidak boleh apa? Berperang. Dan dulu bangsa Arab sangat menghormati bulan-bulan haram ini. Di Rajab kita diminta untuk tidak berperang, dibina untuk mengendalikan emosi kita. Terus satu bulan, ba'da Sya'ban, apa? Sya'ban. Bulan yang banyak orang melupakannya. Kenapa? Karena ia ada dalam dua bulan besar. Bulan Rajab sama bulan apa? Ramadan. Bulan apa? Rajab, bulan Ramadan. Tengah-tengahnya bulan Syaban. Sehingga Nabi minta kita untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Syaban. Memperbanyak ibadah untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Artinya kita ini sebetulnya untuk menggapai kesempurnaan Ramadan, kita dikasih dua waktu, dua bulan untuk persiapan. Rajab, Sya'ban, persiapan untuk menghadapi Ramadan. Maka dulu para ulama salaf memulai Ramadan dengan apa? Bulan Rajab. Sudah mulai persiapan, melatih diri untuk lebih hebat di bulan Ramadannya. Karena jiwa kita ini khatfilah, tidak bisa dibuat mendadak. Semua olahraga yang mendadak berbahaya bagi tubuh kita. Main badminton kemudian apa? Tanpa pemanasan, tanpa ini, tanpa itu, sudah main 2 set langsung. Ada yang kram, ada yang cedera dan lain sebagainya. Untung tidak apa? Sakit jantung. Jadi butuh adanya apa? Latihan. Nah, manusia dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sekaum muslimin untuk ibadah Ramadan dari bulan dan Rajab. Rajab sudah mulai dilatih untuk terus menjaga dirinya, kemudian Syaban perbanyak ibadah sampai akhirnya apa? Mencapai Ramadan yang Allah bukakan semua kebaikan di sana. Penggoda eksternal dikurangi dengan dibelenggunya para syaitan. Yang internal sudah terbina di bulan Rajab dan Syaban. Mestinya di Ramadan kita bah, sudah mapan. Artinya kalau antum naik mobil sudah bukan lagi gigi satu, lagi bah, gigi tiga, gigi empat, masuk akhir Ramadan gigi lima. Sehingga bisa mencapai kesempurnaan di bulan Ramadan dan menggapai semuanya. Setelah Ramadan adalah bulan apa? Bulan Syawal, yang dia adalah Asrul Hajj, bulan-bulan haji. Ketika Allah katakan Al-Hajj wa Asrum Ma'lumat, artinya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian dari bulan Dzulhijjah itu, bulan Syawal, kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Juga masih Allah bina kepemimpinan yang intensif, karena akan bersiap-siap untuk haji dan masuk bulan haram. Kemudian di bulan haji, amalan pun Allah buka. Walaupun tidak sehebat di bulan Ramadan, tapi Dzulhijjah juga tidak di bawah bulan Ramadan. Ramadhan 10 hari, ada 10 malam. Terakhir Ramadhan adalah seutama-utama malam. Malam hari di Dzulhijjah ada 10 hari pertama sebagai sebaik-baiknya hari, siang hari selama setahun. Namun cara kita memanfaatkan Dzulhijjah dan Ramadhan sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Lihat 10 Ramadan terakhir itu, subhanallah, mudahkan kita untuk apa? Beribadah yang tadinya enggak kuat jadi kuat. Bayangkan banyak jamaah yang salatnya 33 rakaat di mana? Di Haramain, Makkah dan Madinah, 33 rakaat. Hanya istirahat 2 jam. Antara apa? Setelah 20 sama 13 rakaat, cuma 2 jam, enggak sampai. Itu pun dipakai untuk minum, untuk rebahan sudah mau salat malam yang 13 rakaat itu. Sampai sahur, sahur langsung subuhan. Banyak yang mampu, jutaan. Subhanallah. Namun di bulan Dzulhijjah, siang hari Dzulhijjah, orang tidak pernah bergeming untuk melihatnya. Padahal keutamaan sangat banyak sekali. Keutamaan 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah ini. Berarti lihat, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 7 bulan Allah bina manusia. Dilepas kapan? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Ula dan Jumada Tsani atau Jumada Akhir. 5 bulan Allah lepas. Banyak mana? Banyak Allah bina atau lepas? Allah bina. Kira-kira mukmin muslim yang iman sama Allah dan hari akhirnya, kira-kira bisa enggak jadi orang yang soleh? Sangat mudah. Harusnya sangat apa? Mudah. Sehingga banyak yang ngomong madza ba'da Ramadan. Tidak pernah mengatakan madza ba'dal Muharram. Ya. Padahal ujian yang paling paling pertama kita hadapi apa? Bulan apa? Bulan Safar. Enggak. Karena tidak ada keutamaan bulan, tidak ada keutamaan ibadah di sana. Jadi kayak apa? Kayak dilepas. 5 bulan dilepas tanpa ada di sana keutamaan-keutamaan tertentu, anjuran tertentu dalam hal ini. Dibina selama 7 bulan, dipraktikkan dalam 5 bulan ternyata belum genap 7 bulan sudah berantakan kaum muslimin. Subhanallah ya. Antum dikasih pembinaan sama Allah setiap bulan, 7 bulan namanya, 5 bulan nih lepas, tapi lepas semua kecuali Ramadan yang agak ngerem sedikit. Lihat bagaimana Allah katakan, "Wa huwa alladhi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhakara aw arada syukur." Seorang yang menghitung hari, yang dia berpindah-pindah, siang panas, malam dingin, terus begitu. Seperti juga hati. Sama kayak apa? Hati kita yang terus berpindah-pindah, berbolak-balik, yataqallab, ya, berpindah-pindah setiap malam hari dan siang hari. Kalau siang hari kita lebih cenderung untuk bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Malam hari pengen apa? Pengen rohah, pengennya santai. Ya. Hati kita demikian. Naik turun hati kita itu sesuai dengan apa? Kondisi hari-hari kita kita lalui di sini. Di malam hari kelelahan muncul. Di siang hari semangat lebih dominan daripada kelelahannya. Dan demikian seterusnya sampai Allah jadikan sebagai apa? Sebuah permisalan dalam Al-Qur'an bahwa Allah jadikan siang dan malam berganti-gantian ini untuk mereka yang ingin ingat sama Allah terus, ingin apa? Bersyukur. Artinya manfaatnya itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ingin ingat sama Allah dan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hikmahnya agung, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perpindahan hari ini sebuah nikmat bagi manusia. Dan pengulangannya pun demikian, jadi nikmat bagi manusia. Terulang-ulang terus setiap hari. 4 jam ganti hari, ganti malam, ganti siang, terus tidak pernah berhenti. Dan tidak akan mungkin ada yang bisa menghentikan perpindahan hari-hari ini. Sehingga manusia pun demikian. Memperhatikan kondisi hatinya yang tetap terus akan bergerak hati kita. Naik turun sesuai dengan apa? Amal, sholat dan ilmu manfaat yang kita miliki. Dan Allah jaga hati kita 7 bulan lamanya dengan sebab pembinaan, dan 5 bulannya dilepas hati kita, dilihat kembali apakah kita ini tetap istiqomah atau kita ini apa? Jadi berantakan. Apakah mampu untuk ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak ingat sama Allah Subhanahu. Antum bayangkan ketika masuk Ramadan bulan Sya'ban, antum ingat dengan apa? Bulan haram Rajab. Ketika antum sampai Sya'ban, ingat dengan apa? Ramadan. Terus diingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah haram dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya? Semuanya mengerti apa hasil dari pembinaan 7 bulan tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarran. Ikhwati fillah, sebuah renungan bagi kita semua, ya, bahwa ternyata Allah tidak tinggalkan kita di bulan Syawal, tapi tetap membuat kita ibadah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kemudian berturut-turut sampai ketemu di bulan Zulqa'dah, persiapan haji, orang ingat haji, ya, satu ibadah haji, dan ba'da haji masih ketemu bulan haram Muharram. Kira-kira pantaskah bila kita mengatakan tidak mungkin mencapai kesolehan dalam hidup kita ini? Jawabannya apa? Tidak ada. Allah siapkan waktu-waktu sudah demikian hebatnya, demikian apiknya. Ditata oleh Allah ibadah-ibadah sesuai dengan apa? Bulan-bulan yang ada. Semuanya untuk maslahat manusia. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang mukmin, yang muttaqin, dan inginkan kita semua bisa mencapai tingkatan itu. Dan tujuh bulan tersebut ikhwan fillah adalah sebuah upaya yang Allah beri kepada kita semuanya agar kita mampu menjadi hamba Allah yang sampai pada tujuan penciptaannya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan dalam surat Dzariyat, "Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Demikian juga Allah panggil manusia, "Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum." Allah sampaikan kepada manusia, "Wahai manusia, tujuan kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ada yang dia itu ikuti khitbah, bahasa topnya ya, ikuti apa? Rencana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dia meninggalkan garisnya. Allah turunkan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam untuk bimbing manusia agar kembali kepada garis ibadah tersebut. Dari Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar manusia bisa beribadah dengan benar. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus juga para ulama sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tujuannya adalah untuk membawa umat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai hari ini pun opini di masyarakat yang namanya ulama itu akan mengajak ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kemudian mengajaknya bukan pada ibadah kepada Allah, pada yang lainnya, maka turunlah nama ulama tersebut. Dan demikianlah keadaannya ada. Kemudian diberikan juga waktu-waktu bagi untuk kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nafahat, Allah berikan sebuah kemudahan-kemudahan kita untuk menjadi hamba Allah yang mampu beribadah dengan benar dan istiqamah di atas ibadah tersebut. Di bulan Ramadan ada Ramadan, Dzulhijjah ada, banyak sekali waktu-waktu yang istimewa. Ada waktu istimewa di pagi hari dan sore hari. Sehingga kita diminta untuk zikir pagi dan sore. Bahkan keutamaan pagi hari ini cukup hebat, kata Rasulullah, al-barakah fi bukuriha. Barokah jadi awal waktu harinya. Di pagi hari ada keberkahan. Tentu banyak sekali. Di antaranya ada keberkahan dalam artian kemudahan dan ketenangan di pagi-pagi tersebut. Manusia bangun dalam posisi sudah sehat, segar. Udaranya pun lebih segar. Kemudian panasnya pun tidak panas. Dingin enggak? Enggak dingin sekali, itu pagi hari. Demikian juga dalam ibadah, orang yang ke masjid untuk tinggal di masjid habis subuh sampai duha, keutamanya umrah, keutamanya haji, tamatan tamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya punya keutamaan yang cukup hebat supaya semangat ibadah di pagi hari. Kemudian setelah itu manusia sibuk dengan apa? Pekerjaannya. Allah tidak memberikan beban yang berat ketika kita sedang bekerja. Duha sampai sore, sampai asar Allah berikan apa? masuk ke pesan untuk bekerja hanya diminta sholat zuhur saja. Asar mulai, ada kutahan pada asar dzikir sore. Sehingga manusia itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pagi dan sore harinya. Pagi hari sampaikan berzikir kepada Allah supaya siap untuk menghadapi kehidupan dunia. Dan setelah itu dia harus zikir lagi agar mampu istirahat di malam harinya. Dan terus setiap hari demikian keadaannya. Adakah uzur bagi kita untuk tidak jarang sholat lagi? Adakah uzur kita ini mengatakan susah jadi orang yang soleh? Tidak ada. Taib. Itu per hari. Nanti muncul per pekan. Allah kumpulkan di hari Jumat kaum muslimin semuanya untuk sholat Jum'ah berjamaah. Dan melarang jual beli ketika apa? Adzan Jumat berkumandang sampai selesai sholat Jumatnya. Dari hari. Kemudian juga Allah sampaikan per tahunnya. Ada Ramadan, ada Zulhijjah, ada yang lainnya. Ditambah lagi kalau kita melihat kepada pembinaan harian kita. Didapatkan mukmin itu dibina Allah Subhanahu wa taala dengan doa seluruhnya. Pantas sudah dikatakan doa wal ibadah. Dan Allah katakan doa sebagai ibadah pada ayatnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati pada apa? Doa. Doa ibadah. Karena memang kita ini dibina untuk berdoa sejak bangun tidur sampai apa? Mau tidur lagi. Bangun tidur antum suruh baca apa? Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amat wa ilaihi nusur. Bangun baca alhamdulillah, ingat sama yang maha kuasa. Ingat liman arad ayadzakkar. Ingat mengingat Allah Subhanahu ketika bangun tidur. Setelah itu kemana antum? Habis tidur kira-kira kopaknya ke WC ya. Ke WC. Ke kamar mandi. Maka masuknya baca doa. Keluarnya baca doa. Ini berlaku pada WC yang kotor ataupun yang bersih kayak kamar hotel. Sama doanya. Jangan ada mengatakan setan, iblis, setan itu kan senang yang kotor. Kotor. Jadi kalau WC-nya meling, wanginya ngalahi kamar tidurnya, pindah enggak saat jinnya ke kamar tidur kita? Tidak, tetap di WC-nya. Baik bersih, tidak bersih, tetap di WC. Sehingga kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus habis WC kemana? Mukmin mesti apa? Ke tempat sholat. Entah dia mau witir, sholat malam atau keburu azan. Maka sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Kemudian berangkat kemana? Ke masjid. Pun sama, keluar rumah baca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Doa enggak? Doa. Kemudian masuk masjid pun doa. Dalamnya pun doa, salat berdoa. Sampai pasca salat pun doa, berdoa. Kemudian dia pulang ke rumah, Pak. Doa enggak? Doa lagi. Sampai rumah pun doa. Naik kendaraannya lah, baca doa. Sehingga seorang mukmin itu Allah latih dengan Islam ini untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Orang yang tidak pernah memperhatikan siang dan malam, maka dia akan lupa berdoa, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bangun kemudian kesiangan, kuliah apa? Jam 7 bangun setengah 7 misalnya, itu sudah enggak mungkin baca alhamdulillahilladzi ahyana badama amat. Langsung cuci tangan, cuci muka, ya, salat qada subuhnya. Lari ke kampus. Tapi mereka yang perhatikan malam dan siang hari akan mampu untuk mengerti apa yang akan ia kerjakan hari itu. Satu ikhwan fillah, ada enggak orang mengatakan nanti nunggu ustaz kalau mau doa? Mudah menunggu ustaz baru doa. Mengatakan, waduh, saya enggak bisa berdoa. Kok bisa ada mukmin tidak bisa berdoa? Padahal ia setiap harinya apa? Berdoa. Ini semua akan nampak istimewa di bulan apa? Ramadan. Istimewa di bulan Ramadan. Orang menghitung waktu di bulan apa? Ramadan. Sampai yang tadinya tidak punya alarm, pakai apa? Alarm agar bisa sahur di malam. Mengerti apa namanya harga malam dan siang kapan manusia? Di bulan Ramadan. Karena dia sahur malam-malam sahur, ibu masak apa siap-siap untuk makan sahur. Semua dibangunkan untuk makan sahur. Dan subhanallah semuanya semangat dan gampang untuk sahur. Habis sahur salat subuh berjamaah. Mengerti waktunya. Bahkan ada kultum ba'da salat subuh pun tahan di masjid. Sampai apa? Selesai kultum. Coba kalau dibuat di luar bulan Ramadan, tahan enggak itu? Enggak tahan. Pengen langsung apa? Pulang rebahan di kamar lagi. Dan berpuasa pun demikian, dihitung waktunya sama kita semua, siang hari, kapan duhurnya, kapan asarnya, kapan apa? Maghrib. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Maka orang yang sudah terbina di bulan-bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, maka lihat pasca Ramadan. Istiqomah atau turun atau terjun payung. Ada yang subhanallah dia turun kayak apa? Turunan jalan apa? Sutami. Saya pakai jepres. Mas sakit Mawardi. Turun pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada yang subhanallah turunnya kayak apa? Turun dari gunung, ngeglundung amal solehnya. Ada yang ia jatuh dari pesawat terbang. Sini kita lihat kita yang mana? Apa kita yang mampu menggunakan siang dan malam untuk ikut sama Allah, untuk syukur dengan Allah atau bukan? Atau kita syukurnya tidak bulat, tidak apa, tidak 100%. Ingatnya juga campur lupa, campur apa? Ingat. Akan nampak bila antum melihat kembali kepada siang dan malam. Orang yang bicara tentang pasca Ramadan yang tidak membahas siang dan malam biasanya hanya mendapatkan omongannya semata-mata apa? Teguran tanpa ada solusi yang nyata. Maka bila antum semua ikhwan fillah menghayati spirit Ramadan yang betul-betul memperhatikan siang dan malam antum. Siang antum perhatikan sampai antum tidak berani makan makanan di tempat yang sepi, enggak ada yang tahu ya, ada RS ya, segar sekali, haus dan minta ampun, antum bermegang, ingat saya puasa, minum apa? Batal. Ini masih zuhur, enggak jadi. Dan ketika ba'da asar mulai apa? Menghitung waktu maghrib supaya cepat. Maka apa? Jalan cari kolak dan makanan ringan untuk buka puasa. Menunjukkan bahwa orang-orang di Ramadan sangat kenal waktu. Sangatlah kenal waktu. Dan setelah Ramadan selesai, lupa dengan waktu. Bahagia dengan Idul Fitri sehingga apa? Tidak memperhatikan waktu sama sekali. Salat duhurnya 12, tidak berjamaah. Asar pun demikian juga, masih belum berjamaah. Maghrib masih bertamu di tempatnya orang lain. Jadi kalau kita mau istiqomah ba'da Ramadan, maka spirit kita di Ramadan yang kenal waktu harus kita jaga. Kalau katakan Allah jadikan siang dan malam bergantian bagi mereka yang mau ingat kepada Allah dan mau bersyukur. Maka barang siapa yang ingin istiqomah ba'da Ramadan, maka ingat dengan siang dan malam ini. Apa tugasnya siang? Apa tugasnya malam? Apa keutamaan siang hari? Apa keutamaan malam hari? Sehingga mampu nantinya istiqomah membawa spirit Ramadan sampai ba'da Muharram. Ba'da Muharram. Demikian dulu pada saat ini. Mohon maaf waktunya dibatasi oleh panitia. Demikian dulu kita cukupkan. Intinya ikhwan fillah, ayat yang mulia ini adalah kunci kita istiqomah. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Hanya orang yang syukur dan ingat sama Allah lah yang akan jadi ibadur rahman, yang jadi hamba-hamba Allah yang Allah puji sebagai ibadur rahman. Yang Allah jelaskan dalam ayat 63, 64 sampai akhir surat Al-Furqan. Semoga ini menjadi faedah kita bersama untuk kita ingat hari-hari kita yang ada ini. Dan kita ada di hari yang cukup istimewa di hari ini, di tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di mana Nabi kita memberikan kepada kita perintah untuk puasa Asyura, puasa Arafah, ya, yang kata Nabi Muhammad, saum Arafah yukaffiru sanatain, ya, sanatan qablahu wa ba'dahu, ya, menghapus 2 tahun, tahun sebelum dan tahun setelahnya. Sedangkan Asyura hanya setahun sebelumnya. Sebab utamanya kita harus ingat terus sebagai wujud kita untuk ingat sama Allah dan juga ingat apa? Bersyukur kepadanya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada waktu kurang lebih 10 menit untuk kita tanya jawab. Ya. Ketika azan Jumat itu terkadang jam setengah 12 sudah azan atau pertengahan azan, sedangkan di sekitar kita atau masjid yang hampir kita itu sekitar jam 12.05 atau ketika itu masa setengah 12 sampai sebelum sekitar kita itu azan, kita masih berada di dalam. Artinya larangan sholat, larangan berdagang ketika adzan Jumat berkumandang itu berkenaan dengan adzan yang imam naik ke mimbar. Adzan yang imam naik ke mimbar. Ada yang dua kali, maka dia adzan yang kedua. Ada sekali, maka dia adzan yang pertama. Karena memang di daerah kita ini dua tradisi yang berjalan. Di waktu ini ada yang dua kali adzan kemudian istirahat, kemudian baru adzan. Setelah apa? Khatibnya naik mimbar. Ada yang kedua yang naik mimbar langsung apa? Adzan. Yang dihitung adalah adzan ketika imam naik mimbar. Karena Jumat dimulai dengan khutbah, sehingga adzan ketika khutbah itulah yang muktabar dalam larangan jual beli ketika panggilan Jumat dikumandangkan. Jelas ya, standarnya demikian. Maka bila kemudian adzan pertama yang kita tahu memang itu masjidnya dua kali adzannya, maka dia belum termasuk larangan tersebut. Namun bila sudah ketahui itu adalah adzan pertama bagi Jumat imam naik, maka apa? Tidak boleh lagi jualan. Walaupun mungkin waktunya masih setengah 12. Karena sebagaimana dalam hal ini seperti mazhab Hanabilah, Hambali mengatakan Jumat enggak sama dengan zuhur waktunya. Boleh sebelum tergelincir matahari mulai Jumatan. Nah, jadi kalau dapatkan di sana sekitar kita mengambil mazhab ini, kemudian Jumatannya qabla zawali syams, maka apa? Kita pun kena larangan tersebut. Pokoknya yang penting adalah adzan di mana khatib naik mimbar. Mau jam 11, 12, jam 1 itu standarnya. Kalau misalnya antum di daerah satu adzannya, kok salat zuhurnya, salat Jumatnya jam 1 misalnya, boleh enggak? Kan boleh. Maka antum itu enggak boleh ketika apa? Azan dikumandangkan pas imam naik mimbar. Jadi mau daerahnya pakai jam 12, jam setengah 1 atau jam setengah 12 itu enggak ada masalah. Yang penting apa? Azan itu adalah azan di mana khatib naik mimbar. Wabillahi taufik. Jadwal biasa mungkin setengah 12. Daerah kita, daerah kita yang kita akan sholat Jumat di situ, bukan lihat Jakarta, lihat Semarang, lihat Solo, enggak. Antum tinggal di situ. Kalau misalnya ada tiga masjid di sekitar antum, antum sholat di mana? Itu standarnya. Dan biasanya sama kalau satu daerah. Kalau misalnya satu kecamatan, sama biasanya adanya hampir sama. Tapi kalau mungkin ya di sini sama di Kota Salamka ada perbedaan, mungkin wajar. Tapi yang jelas saya lihat rata-rata di Solo ini, baik yang adzan dua kali atau sekali, jam 12 sudah adzan naik mimbar. Ada yang setengah 12 mulai adzan tapi masih ada sholat sunnah lagi, kemudian masih ada pengumuman, masih macam-macam sampai mah muncul apa? Khatib naik ke mimbar, banyak kan jam 12 banyak kan. Kalau yang enggak dua adzan biasanya apa? Langsung jam 12 khatib naik langsung adzan dan jemaat. Maka yang dihitung adalah ketika khatib naik mimbar, itulah adzan yang kita akui sebagai waktu larangan jualan bagi kita semua. Cukup jelas. Yang lain? Ya. Soal yang sedang viral kali ini kan mengenai dua berita yang Kita sebagai orang awam, bila dapatkan ada perbedaan hari raya, maka yang terbaik adalah mengikuti jamaah kaum muslimin. Falzam jamaatul muslimin. Dan umumnya jamaah itu kembali pada waliul amr. Maka dalam banyak penjelasan dalam kitab wasdiyah, Dato Hawiyah dan yang lainnya, dikatakan bahwa al muslimun itu sholat Jumat, sholat Id, haji bersama imam, bersama imam. Bisa baca di kitab syarah sunnahnya al muzani, syarah sunnahnya al baghawi juga ada, juga dalam akidah tahawiyah, akidah was. Hampir semua buku-buku para ulama yang menyampaikan tentang Id dan juga Jumat itu bersama imam, baron au fajir. Juga mengatakan wal adha yauma yudahin nas. Adha itu ngikut apa? Manusia nyembelih korban. Kapan nyembelihnya kak manusia itu? Tanggal 10 Hijriah. Saya manusia ini. Saya manusia sendiri. Atau orang jamaah tin aja ngadakan sendiri. Atau jamaah naga. An-nas itu biasanya kepada kaum muslimin di bawah sebuah pemerintah yang mengatur mereka. Sehingga Indonesia ini ada yang ngatur, alhamdulillah, untuk masalah Idul Adha dan Idul Fitri ada yang mengatur, maka kita taati karena ini di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah hari rayanya bersama masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang mengikuti aturan pemerintah. Sebetulnya yang betul-betul mengajarkan cinta NKRI siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, karena berusaha bagaimana sampai sholat Id saja ngikuti apa? Pemerintah, agar bersatu Idnya. Terlepas apakah nanti pakai hisab, pakai ru'yah, ya enggak? Kita enggak lihat. Pokoknya kalau pemerintah mengajarkan demikian, kita akan mengikuti pemerintah. Karena wal fitru yauma yufthirun nasu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan ikuti pemerintah dalam hal ini. Ada sebagian ustaz juga sebagian ulama membahas dan menyampaikan bahwa wukuf ikut sama Arafah. Sahih, wukuf sama Arafah betul. Tetapi puasa kita bukan puasa wukuf. Puasa apa? Arafah. Dan Arafah itu kapan dikatakannya? 9 Dzulhijjah. Maka semua yang itu yakin adalah bulan tanggal 9 Dzulhijjah, maka jamaah Arafah bagi dirinya. Bukan karena tempat. Dan banyak didapatkan orang Arab membuat nama hari bukan dari peristiwa. Bukan dari tempat, bukan dari hari. Tapi karena peristiwa. Contohnya Yaum Tarwiyah. Tarwiyah apa maksudnya Tarwiyah? Tarwiyah itu adalah memberi minum kepada jamaah haji tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga namanya apa? Yaumu Tarwiyah. Sekarang enggak ada lagi kaum Quraisy kasih makan dan minum sama jamaah haji. Apakah kemudian Yaum Tarwiyah dihilangkan? Kan enggak. Kan juga Arafah. Aslinya kan hanya wukuf. Tapi karena Nabi katakan al-hajju Arafah, artinya haji itu wukuf di Arafah. Bukan Arafahnya, bukan. Al-hajj apa? Arafah. Haji itu apa? Wukuf di Arafah. Bukan Arafahnya. Artinya bukan berarti bahwa ibadah haji semuanya Arafah, enggak. Tapi wukuf Arafah sebagai apa? Inti daripada ibadah. Sama kayak tadi, ibadah adalah doa. Bukan berarti yang bukan doa bukan ibadah, bukan. Artinya inti. Makanya oleh karena itulah dikatakan ibadah adalah doa. Maka dinamakan Arafah itu kenapa? Karena memang wukuf itu istimewa. Maka dinamakan al-hajju wukuf, bukan. Tapi karena istimewanya maka namanya diangkat Nabi Muhammad SAW dengan Arafah. Yang kedua, memang dulu bangsa Arab dulu memandang Arafah itu enggak istimewa. Tidak apa? Istimewa. Mereka wukuf di mana? Di Muzdalifah. Wukufnya bangsa Quraisy dulu di Muzdalifah. Enggak ke Arafah. Ini bid'ahnya apa? Orang Quraisy. Ya. Meninggalkan ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi. Sekarang kita sama itu kira-kira makna Yaum Arafah itu apa? Yaum wukuf atau bukan? Bahkan yang wukuf enggak puasa. Ya. Iya. Menunjukkan bahwa itu adalah i'tibar apa? tanggal 9 sebagai apa? Sebagai Yaum Arafah. Sehingga puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan apa? Puasa Arafah, menghapus dosa tahun sebelum dan tahun setelahnya. Sehingga kita mengikuti apa yang ada. Dan alhamdulillah Indonesia walaupun dengan segala kekurangan yang dimilikinya masih mau melihat apa? Hilal, walaupun dengan imkanu ru'yah. Artinya dihitung kira-kira muncul gak nih? Kalau mau gak muncul dalam perkiraan, kok lihat dibuang apa? Penglihatannya. Paham ya? Nah, imkanu ru'yah gitu. Artinya kalau dalam itu kan mereka sama-sama hisab dirinya, bahwa tidak mungkin bisa dilihat, maka persaksian orang yang melihat dianggap apa? Salah. Anggap? Tapi kalau misalnya sudah imkanu ru'yah, mesti tidak apa? Ru'yahnya. Mesti kelihatan ru'yah? Ya, enggak tahu caranya bagaimana. Mesti apa? Nampak hilal tersebut. Jadi ikuti apa? Merintah lebih mudah, lebih enak bagi kita semua. Dan insyaallah kalau pun salah, yang salah siapa? Pemerintah. Kita enggak salah, kita ikuti kata. Apakah ini masuk dalam ittakhadu ahbarahum rubbana albab min dunillah? Bukan, bukan sama sekali. Ya. Karena memang para ulama di Indonesia sepakat yang punya nama di pemerintahan untuk menjadikan matla itu berbeda. Beda, enggak sama dengan Saudi matlanya kita. Sama juga kalau sebenarnya Indonesia melihat hilal, Saudi enggak lihat, Saudi apa? Enggak ikut Indonesia. Ikut Indonesia, tapi ikut apa? Sendiri. Seperti itu keadaannya. Bagaimana cara memotivasi anak agar semangat belajar ilmu agama? Anaknya usia berapa? Masalah besar ya. Jadi kita ini kadang-kadang ingin anak itu langsung semangat belajar agama Islam sudah besar. Ya, padahal yang namanya anak-anak itu harus dibiasakan. Yang biasa ia cintai, yang enggak ya cintai. Contohnya, kalau ada anak setiap harinya sama pembantu rumah tangga, kira-kira cintanya sama ibunya sama pembantunya mana lebih besar? Pembantunya. Nah, kenapa? Karena yang biasa yang ya cintai. Sehingga ada istilahnya anak kecil itu kalau kita didik kayak mahat di bawah, di batu. Batu ini kalau kita pahat sekali, tembus enggak? Enggak mesti tembus. Kadang berkali-kali terus dikit-dikit sampai kebentuk gambar yang kita inginkan. Maka kita punya anak masih kecil ingin semangat ngaji, maka ajak dia ikut pengajian. Melihat bagaimana akhlaknya para ustadznya, akhlaknya majelis ilmu. Terus demikian, terus diajak sampai muncul apa? Cinta kepada majelis ilmu. Jadi intinya adalah demikian, dibiasakan. Kalau masih kecil, kalau besar maka dipahamkan keutamaan mengaji biar mereka mau mengaji. Demikian dulu, kita tinggal 4 menit lagi dari maghrib, kita cukup pada di sini. Wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.